Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang ke-10 dari daurah fikih mengkaji kitab Matan Bidayatul Mutafaqih, dan insyaallah kita melanjutkan masih pembahasan Kitabul Bai. Kita masuk pada adzabitus tsani, ketentuan yang kedua, al-buyu'u al-muharramatu 30 bai'an. Al-buyu' al-muharrama 30 bai'an. Ya, jual beli yang diharamkan itu ada 30. Ya, jadi asalnya semua bentuk jual beli itu adalah dihalalkan, diperbolehkan, ya. Tapi di sana ada jual beli yang diharamkan, dan Syekh di sini mengatakan jumlahnya ada 30. Ya. Yang pertama, ya, al-bai'u fil masjid. Yang pertama, al-bai'u fil masjid. Jual beli di dalam masjid. Dan jual beli di dalam masjid ini, selain dia dilarang, ya, haram, dia juga batil. Artinya tidak sah jual beli di masjid. Ya, ini yang masyhur dari pendapat al-Imam Ahmad, atau pendapat dari madhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi orang jual beli di masjid hukumnya batil, selain dia berdosa karena haram. Kemudian yang kedua, al-bai'u ba'da nida'il jum'ati tsani. Jual beli yang dilakukan ba'da nida'il jum'ati tsani, setelah azan Jumat yang kedua. Jual beli yang dilakukan setelah azan Jumat yang kedua. Kita ketahui bahwa sekarang ini, ya, azan Jumat ada dua, ya. Atau pada masa Utsman bin Affan ada dua azan pertama kali, ya. Azan pertama dan azan kedua. Dan larangan jual beli di sini adalah jual beli yang dilakukan setelah azan yang kedua. Yakni azan di mana khatib saat itu naik mimbar. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau seandainya seseorang itu melakukan jual beli pada saat azan yang kedua, apa konsekuensinya? Yang pertama, selain haram, ini juga batil. Ya, dia juga batil alias tidak teranggap jual belinya. Dan ini khusus bagi orang yang memang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagi orang yang tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak dikenai hukum ini, ya, tidak dikenai hukum ini. Seperti misalkan seorang wanita, waalaikumsalam, seorang wanita yang dia tidak wajib untuk sholat Jumat, ya, maka dia tidak apa-apa melakukan transaksi setelah azan yang kedua. Ya, tapi seandainya yang berjualan itu laki-laki, tentu juga tidak diperbolehkan, ya. Tentu tidak diperbolehkan. Maka di sini kadang kita ada satu kondisi di mana Jumat-Jumat setelah azan kita perlu untuk membeli sesuatu. Contohnya di minimarket, ya, kita perlu untuk membeli air. Misalnya kita musafir. Musafir kan tidak harus sholat Jumat, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Bagaimana kalau kita butuh makan siang misalkan? Atau misalkan kita butuh untuk membeli sesuatu di minimarket misalkan. Maka carilah penjual yang dia itu tidak wajib untuk sholat Jumat juga. Ya, carilah penjual yang tidak wajib untuk sholat Jumat juga. Misalkan wanita. Jadi cari yang kasirnya wanita. Kenapa? Karena sama-sama tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Kita sebagai musafir dan dia sebagai wanita. Ya, tapi kalau misalkan penjualnya itu laki-laki, dia wajib untuk sholat Jumat. Ya, walaupun kita tidak wajib untuk sholat Jumat, ya, maka carilah penjual yang tidak wajib untuk sholat Jumat. Kalau misalkan kita membeli sesuatu setelah azan Jumat yang kedua. Dan ini pun juga ada pengecualian, ya, di kalangan para ulama. Kecuali seandainya dia harus membeli, ya, ada hajat, ada kebutuhan untuk membeli setelah azan yang kedua. Misalkan apa? Misalkan dia tidak punya air. Kecuali dia harus membeli untuk berwudu, maka di sini ada hajat, ada kebutuhan. Oleh karena itu tidak mengapa. Kemudian selanjutnya, ya, jual beli yang diharamkan yang ketiga adalah al-bai'u ala bai'il muslim. Al-bai'u ala bai'il muslim, menjual di atas penjualan seorang muslim. Ya, menjual di atas penjualan seorang muslim. Ya. Misalkan bagaimana? Misalkan seorang muslim dia menjual barang kepada orang lain, dan sudah terjadi kecondongan. oleh seorang pembeli. Pembeli sudah condong dengan barang itu. Ya, kemudian datang penjual yang kedua, dia menawarkan kepada sang pembeli itu barang yang lebih bagus dengan harga yang murah, atau barang yang sama dengan harga yang murah. Maka ini yang dimaksud dengan bai'u muslim ala, atau al-bai'u ala bai'il muslim, melakukan penjualan di atas penjualan seorang muslim. Ya, sekali lagi, seandainya seorang penjual dan pembeli mengadakan tawar-menawar transaksi, pembeli sudah condong. Ini pembeli sudah condong, belum sekedar penawaran ya, tapi memang pembeli sudah condong untuk membeli barang itu. Kemudian datang penjual yang kedua, dia mengatakan, saya akan memberikan barang yang lebih murah ya, dengan kualitas yang sama. Ya, maka sekarang Anda tidak usah aja beli ke sana, tidak usah jadi gitu ya. Maka ini termasuk tidak diperbolehkan. Baik, di sini dalam catatan saya, pada jual beli di masjid sah tapi berdosa. Ya, ini dalam penjelasan dari Syekh Nur Sya'lan memang seperti itu. Beliau mengatakan sah tapi berdosa. Hanya saja dalam madhab, ya, dalam madhab Hambali, ini hukumnya haram dan tidak sah, ya. Ini fil masyhur minal madhabil Hanabilah, hukumnya seperti itu. Baik, kemudian untuk jual beli bai' al-bai' ala bai'il muslim, ini tidak sah ya. Ini tidak sah. Ya, ini juga pendapat dari madhab. Kalau yang saya tulis di sini adalah pendapat dari pensyarah kitab ini, Syekh Nur Sya'lan. Jadi mungkin kawan-kawan yang nanti masuk ke Fakultas Syariah ya, dari penyampaian beliau, beliau akan mendapati bahwa beliau mengatakan al-bai' ala bai'il muslim ini sah tapi berdosa. Cuman dalam pendapat madhab, ya ini hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kemudian selanjutnya, yang keempat, bai'ul gharar. Bai'ul gharar, jual beli al-gharar. Nah, jual beli gharar itu seperti apa? Dalam catatan yang telah saya tulis ya, bisa dibuka ya PDF-nya untuk pelajaran yang ke-10 ya, bisa dibuka yang kami share di mana, di grup Telegram itu. Baik, di situ dalam catatan, jual beli gharar adalah jual beli yang ada unsur penipuan. Seperti di mana penjual menjual barang jauh di atas harga umumnya. Ya. Dan ini tidak sah sebagaimana penjelasan itu Syekh Nur Sya'lan dalam kitab ini ya. Kemudian jual beli gharar juga dimaknai jual beli yang tidak jelas baik barang atau harganya. Ya, dan ini biasanya ketika orang mengatakan jual beli gharar, maka justru yang kedua ini masuk ya. Dimaknai jual beli yang tidak jelas baik barang atau harganya. Sebagaimana penjelasan Dr. Khalid Al-Juhani dalam kitab Asy-Syarh Al-Mukhtasar. Ya, dalam Asy-Syarh Al-Mukhtasar, ya, Dr. Khalid Al-Juhani hafizahullah taala, beliau mengatakan begini. Ya. Wa huwa bai'u syai'in fihi jahalatun, menjual sesuatu fihi jahalatun yang di situ tidak jelas. Ya. Sawa'un kanatil jahalatu fis samani, sama saja apakah jahala, ya, jahala itu ya bisa dikatakan tidak jelas atau tidak diketahui pasti, tidak diketahui ya. Mungkin ini yang lebih cocok ya dari makna jahil yang artinya tidak tahu. Wa bai'u syai'in fihi jahalah, menjual sesuatu yang tidak diketahui. Ya, afan, ini di ralat terjemahannya. Bai'u syai'in fihi jahalah, menjual sesuatu yang tidak diketahui. Sawa'un kanatil jahalatu fis saman, sama saja apakah ketidaktahuan itu dalam hal harga, artinya harganya tidak diketahui. Ya, seorang penjual dan pembeli mengadakan suatu transaksi, pembeli enggak tahu harganya, tiba-tiba langsung Anda harus deal. Tapi harganya saya enggak tahu, enggak peduli. Kalau ingin transaksi, harganya harus deal dulu. Baru setelah itu nanti harga saya ketahui, saya kasih tahu. Ini enggak bisa. Awis silah, atau yang tidak diketahui adalah silahnya, barangnya. Ya, barangnya. Misalkan ini harganya 100 ribu, barangnya mana? Barangnya masih ada di kantong saya mau lihat, enggak bisa. Ya, kita deal dulu, baru setelah itu kita transaksi. Seperti itu, ini namanya jual beli gharar ya. Makanya termasuk dari jual beli gharar, kalau kita lihat misalkan penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani dalam Adrul Bahiyah, di antara jual beli gharar adalah membeli ikan yang ada di kolam. Nah, itu gharar, kenapa? Karena ikan itu enggak diketahui berapa jumlahnya. Saya jual ikan yang ada di kolam ini 100 ribu, sementara kita enggak tahu. Harganya diketahui, tapi barangnya tidak diketahui, gitu ya. Jadi mohon maaf, jual beli gharar yang di penjelasan saya Dr. Khalid Al-Juhani diterjemahkan saya dimaknai jual beli yang tidak diketahui entah barang atau harganya, ya. Afan. Saya Dr. Khalid Al-Juhani beliau mencontohkan ka'ayakula, seperti seorang mengatakan abi'uka jami'a ma fi haqibati bi'asyara wal mustari la ya'rifu ma fi haqibatihi. Ya, barangkali ini saya ketika terjemah ngantuk ini kayaknya. Ya, jadi memang kita ngejar-ngejar terjemah itu kadang sampai ngantuk-ngantuk. Ya, enggak tahu apa yang saya tulis ini. Sampai gitu. Ya, makanya di kajian ini kalau ada kesalahan bisa dicoret. Contohnya adalah ada orang mengatakan abiuka jami'a ma fi haqibati, aku akan menjual semua barang yang ada di tasku ini bi'asharatin, dengan harga 10. Ya, misalkan dengan harga 10 junaih kalau di Mesir, ya, karena ini orang Mesir, ulama Mesir, saya Mesir. Saya jual apa yang ada di tasku semuanya seharga 10. Wal mustari la ya'rifu ma fi haqibatihi, sementara sang pembeli tidak mengetahui apa yang ada di tas penjual. Jadi kan barangnya enggak diketahui, kan? Yastari syai'an wala ya'rifu sifatahu. Dia membeli sesuatu tapi tidak diketahui sifat barang yang dibeli itu. Ya. Aw yabi'u syai'an wala ya'rifu samanahu, atau dia membeli sesuatu yang dia tidak mengetahui harganya. Ya. Kaya pula seperti orang mengatakan ashtari minka hadha al-jahaz bi kulli ma fi jaybi wal ba'i' la ya'lamu kam fi jaybihi, ya. Seperti orang mengatakan ashtari minka, aku akan membeli darimu hadal jihaz, ya, bi kulli ma fi jaybi, seharga semua uang yang ada di kantongku ini. Sementara penjual tidak mengetahui berapa yang ada di kantong orang yang mau beli. Nah, bangka di sini namanya bai'u al-gharar. Ya, jual beli sesuatu yang tidak diketahui entah harganya atau barangnya. Itu ya. Kalau Dr. Nur Sya'lan, beliau mencontohkan atau beliau menjelaskan bai'ul gharar, ya. Di mana misalkan seorang penjual, ya, atau yughayyiru bil mushtari, seorang penjual dia melakukan penipuan, ya, terhadap orang yang membeli. Wa yabi'u lahu ma la yastahiqqu bi qimatin a'la, dan menjual dengan harga yang sangat tinggi. Ya, menjual dengan harga yang sangat tinggi. Contohnya misalkan qimatuhu mi'ah, yabi'u halil mushtari bi alaf. Contohnya misalkan harga itu standarnya 100, tapi dia jual 1000. Ya, seperti itu. Atau misalkan yabi'uhu minhu asyai al-ghali bisaman al-bakhs. Ya, misalkan menjual atau membeli dari seorang pembeli, dari seorang penjual dengan harga yang sangat ringan, padahal barangnya itu bagus. Gimana sedang ngono, belum nyala, Pak. Ya. Baik, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kok kita itu menjual sesuatu, ya, yang di situ ternyata harganya itu jauh sekali. Ya, jauh sekali dari harga normal lah. Maka ini termasuk juga gharar. Salah. Belum dilakukan. Oh, suara itu, ya. Insyaallah. Baik, ya, ini yang di Google Meet-nya tadi ada kelupaan. Kalau yang enggak kedengaran beberapa menit, nanti bisa dicek di MP3-nya sama di siaran di Kendal Mengaji, ya. Dan insyaallah nanti juga ada YouTube-nya, cuman YouTube-nya baru proses editing insyaallah. Baik, selanjutnya yang kelima, bai'ul hasad. Bai'ul hasad. Ya. Hasad itu dari kerikil, ya, dari mana kerikil. Apa itu bai'ul hasad? Di sini sudah saya tulis, bai'ul hasad adalah, ya, memiliki banyak gambaran, di antaranya ada khiyar majelis selama saya belum melempar kerikil ini. Nah, ini gambaran bai'ul hasad ketika terjadi apa transaksi, si penjual mengatakan selama atau kita masih ada khiyar majelis, ya, selama saya belum melempar kerikil ini. Jadi kalau saya sudah melempar, berarti sudah tidak ada khiyar majelis. Nah, ini termasuk dari bai'ul haso, salah satu gambaran bai'ul haso. Padahal kita ketahui bahwa khiyar majelis itu hak untuk melanjutkan transaksi atau memutusnya selama masih ada di majelis akad, selama masih ada di tempat akad. Ya, selama belum berpisah dengan badan-badan keduanya, maka masih boleh untuk membatalkan transaksi walaupun sudah deal, walaupun sudah terjadi pembayaran. Ya, tapi dia ini mengatakan kita masih ada khiyar majelis, ya, selama saya belum melempar kerikil ini. Kemudian, atau misalkan saya jual tanah ini 50 juta sampai sejauh mana lemparan kerikil ini. Yaitu gambaran dari bai'ul hasa yang kedua. Saya akan jual, ya, tanah seharga 50 juta. Ukurannya berapa meter? Enggak pakai meter, ukurannya tergantung lemparan kerikil yang saya lempar. Ya. Nah, ini juga termasuk dari bai'ul hasa. Ya. Kemudian saya bawakan di sini Syekh Nur Sya'lan, ya, Dr. Nur Sya'lan hafizahullah, beliau menyatakan jual beli diharamkan karena ada unsur gharar alias penipuan atau ketidakjelasan, atau karena menyerupai riba atau karena zatnya, ya. Ini ungkapan beliau, enggak ada kaitannya dengan bai'ul hasa, tapi beliau menyebutkan tentang jual beli itu kenapa diharamkan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena ada unsur gharar. Ada unsur gharar, penipuan tadi. Ya. Ini penipuan. Ya. Ya, termasuk juga yang disebutkan dalam Syarah Mukhtasar, gharar juga bisa bermakna penipuan. Karena kalau kita lihat sebetulnya memang gharar itu dalam terjemahannya itu penipuan itu, ya. Ditipu itu gharar. Ya, tapi gambarannya dalam definisi fikih muamalah seperti yang digambarkan oleh Syekh Dr. Khalid Al-Juhani dan juga Syekh Dr. Nur Mahmud Sya'lan hafizahumullah. Baik, ya, jadi jual beli itu diharamkan karena ada unsur gharar alias penipuan atau ketidakjelasan. Ya, tidak jelas. Atau karena menyerupai riba atau karena zatnya. Ya. Selanjutnya, bai'ul mulamasah. Ya, bai'ul mulamasah. Ya, kita belum sebut, ya, hukumnya. Sebentar. Kalau tadi bai'ul gharar tadi sudah kita sampaikan, sudah apa belum ini hukumnya? Tidak sah, batil, ya. Batil. Ya, jual beli gharar itu batil berdasarkan kesepakatan para a'immatul arba'ah. Ya. Adapun bai'ul hasa ini juga ghairu sahih, tidak sah, ya. Bai'ul hasa ini juga tidak sah, ya. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Tausik li Bidayatil Mutafaqih. Ya, karya Syekh Dr. Khalid Al-Juhani. Kemudian selanjutnya yang keenam, bai'ul mulamasah. Bai'ul mulamasah. Bagaimana bai'ul mulamasah itu? Mulamasah dari kata lamas yang artinya menyentuh. Ya. Jadi maksudkan dengan bai'ul mulamasah adalah ayaj'ala al-lamsa makanan nadar. Menjadikan sentuhan pada kedudukan melihat. Ya, menjadikan sentuhan pada kedudukan melihat. Ya, atau menjadikan sentuhan berkedudukan sebagaimana pandangan. Ya. Di mana dalam jual beli itu hanya diperbolehkan transaksi dengan pertimbangan menyentuh dan bukan melihat. Ya. Jadi namanya bai'ul mulamasah. Ya, jadi mungkin sekarang enggak ada, tapi zaman dahulu itu ada. Jadi orang melakukan transaksi yang menjadi ukuran adalah menyentuh. Tidak boleh melihat. Ya, jadi misalkan dia beli kain, beli baju, ya. Itu harus disentuh aja. Disentuh, ya, tidak boleh melihat. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, atau ucapan pakaian mana saja yang kamu sentuh, maka itu milikmu dengan harga sekian. Nah, ini gambaran bai'ul mulamasah yang kedua, pakaian apapun yang kamu sentuh, maka itu menjadi milikmu dengan harga sekian. Artinya otomatis. orang masuk ke dalam toko, dia nyentuh pakaian yang mana, nah itu otomatis jadi milik Anda. Itu namanya mula masa. Atau tadi ke gambaran tadi, ya, Anda nggak bisa untuk mempertimbangkan mau beli apa tidak dengan pandangan Anda. Cukup dengan sentuhan Anda. Nah, itu bai'ul mula masa. Dan bai'ul mula masa ini tidak sah, ya, tidak sah. Sebagaimana dalam Zadul Mustaqni, ya, atau disebutkan dalam Araudul Murbi, syarah Zadul Mustaqni. Kemudian selanjutnya, bai'u al-munabadah, bai' al-munabadah, ya. Apa itu bai'ul munabadah? Ya, saya tulis di sini, ia melempar pakaian. Lalu berkata, apabila pakaian ini jatuh padamu, maka deal dengan harga sekian. Apabila pakaian ini jatuh padamu, maka deal dengan harga sekian. Ya. Jadi gitu, itu namanya bai' al-munabadah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya, ayu saubin ayya saubin atrahuhu huwa laka bi asyara. Pakaian mana saja yang aku lemparkan, maka ini untukmu harganya sekian, gitu ya. Seperti itu. Baik, kemudian atau misalkan ucapan, pakaian apa saja yang saya lempar padamu, maka deal dengan harga sekian. Ya. Baik. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama, apabila pakaian dia lempar nih, dia lempar. Apabila pakaian ini jatuh padamu, maka deal dengan harga sekian. Kalau enggak jatuh kepada Anda, ya enggak, gitu ya. Yang kedua, pakaian apa saja yang saya lempar padamu, maka deal dengan harga sekian. Ya, ini enggak ada ridho. Ya, pakaian apa saja yang saya ambil kemudian saya lemparin ke kamu, maka langsung harus deal. Kalau tadi saya lempar nih pakaian, ya, apabila ini jatuh padamu, maka harganya sekian, deal. Gitu ya. Baik, ini jual beli munabadah, dan jual beli munabadah ini juga tidak sah. Sebagaimana dalam kitab Ar-Raudul Murbid. Ya. Kemudian selanjutnya, bai'u habalil habalah. Bai'u habalil habalah. Nah, bai'u habalil habalah ini apa? Ya, secara garis besar, menjual janin yang ada di perut unta. Ya, coba kita baca apa yang telah kita tulis di sini. Menjual apa yang dilahirkan oleh janin yang masih di perut. Menjual apa yang dilahirkan oleh janin yang masih di perut. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya, bai'u ma yalidu al-janinu alladhi fi batnin naqah wa huwa muharramun bil ijma' dalam kitab Asyar al-Mukhtasar. Ya, menjual apa yang dilahirkan oleh janin yang mana janin itu masih ada di dalam perut. Ya. Jadi gini, ini ada unta. Ada unta. Unta ini hamil. Unta ini hamil. Nah, kemudian datang orang mau membeli. Membeli mana? Membeli nanti yang dilahirkan oleh si janin. Ya. Ini namanya bai'u habalil habala. Ais, masuk. Jangan lupa api. Oh iya. Masuk dulu nanti mam jajan ya. Baik. Ya, ini saking-sangkingnya ya, mereka itu melakukan jual beli yang aneh-aneh seperti itu. Ya. Baik, nah kemudian selanjutnya, atau menjual janin yang ada pada perut binatang. Ya, ini sebagian pensyarah ya menyebutkan seperti itu. Menjual janin. Masuk dulu. Masuk dulu. Menjual janin yang ada pada perut binatang. Jadi yang dijual adalah janin itu. Masuk dulu. Ais, adiknya diajak masuk. Ya. Jadi ada unta, dan ini enggak khusus unta ya. Ada unta, kemudian dia hamil. Yang dijual adalah janinnya. Itu kursinya pecah itu. Pecah kursinya, mana sini kursinya? Itu umumnya seorang. Kursinya pecah. Ini sudah rusak. Udah masuk. Kakinya sakit enggak? Sakit enggak kakinya? Nah, masuk. Ya, mam sana. Ya, ini gambaran habalil habalah yang kedua. Atau khiyar syarat menyesuaikan waktu kelahiran janin binatang. Ya. Khiyar syarat menyesuaikan kelahiran janin binatang. Gitu ya. Jadi misalkan dia membeli sesuatu, ya kemudian dia mempersyaratkan, ya saya nanti ada khiyar ya hak untuk membatalkan pembelian ini sampai untanya melahirkan, misalkan. Dan kita nggak tahu, ya unta itu kapan akan melahirkan, ya, akan melahirkan sebulan atau lebih dari itu. Ini habalil habala. Kemudian selanjutnya, bai'u asbil fahal, bai'u asbi al-fahal, jual beli mani pejantan. Ya, maksudnya namanya ternak itu ada pejantannya. Ada yang bukan pejantan gitu kan. Nah, ini kadang seorang peternak dia memerlukan agar supaya kualitas dari janin itu bagus. Ya, sehingga dia cari pejantan atau misalkan dia cuma punya betina. Cari pejantan, nyuruh orang, ya sudah nanti kambing kamu atau sapi kamu itu nanti yang menghamili sapi saya, gitu kan. Nah, terus nanti saya beli itu. Ya, maninya saya beli. Gitu ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Dan jual beli habalil habalah ini atau jual beli aslul fahl ini fasid, ya. Fasid alias tidak sah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir, ya, dalam kitab Al-Ijma. Ini. Ya. Kalau jual beli habalil habala itu juga batil, ya. Juga batil. Tadi ya, jual beli habalil habala itu batil, tidak sah sebagaimana diterangkan oleh An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Kemudian selanjutnya di sini kita sampaikan bahwa namun boleh memberikan pemberian kepadanya atau uang jasa, bukan pada mani yang dikeluarkan. Jadi kalau uang jasanya boleh, tapi kalau membeli maninya itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, bai'u ma laisa indak, menjual apa-apa yang tidak dimiliki oleh dirimu. Jadi menjual apa-apa yang tidak dimiliki oleh dirimu. Dia melakukan transaksi yang mana orang tersebut sebetulnya tidak memiliki barang. Ya. Aila yajuzu lil ba'i ay yabi'a syai'an la yamlikuhu. Maksudnya tidak boleh bagi seorang penjual untuk menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Gitu ya. Cuma nanti ada perbedaan dengan bai'u salam. Ya, bai'u salam itu jual beli salam, itu dia memang menjual sesuatu atau berakad sesuatu yang belum dia miliki. Tapi dia fi dhimmah, dalam tanggung jawabnya. Dalam tanggung jawabnya. Ya. Kalau gambaran jual beli ma laisa indak, ya, jual beli yang tidak engkau miliki, dia menjual sesuatu dikira orang dia punya barangnya. Padahal barang itu bukan milik dia, barang itu milik orang lain misalkan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka dari sini ketika seseorang itu menjadi apa itu namanya maklar gitu ya, barang itu berarti bukan barang miliknya. Barang itu bukan barang miliknya. Ya, sehingga bukan dia yang memiliki kekuasaan untuk mengatur harga dan lain sebagainya. Semuanya dikembalikan kepada pemilik. Misalkan pemilik mengatakan, ya sudah Anda boleh menjual ini sekian, yang penting saya misalkan 1 juta. Ya, maka dia sudah diberi kuasa. Ya, tapi jangan berprofesi atau jangan menempatkan diri sebagai pemilik barang. Ya, khawatir nanti masuk dalam jual beli ma laisa indak. Kalau jual beli salam itu semua orang tahu, ya, bahwa dia enggak punya barang. Dia enggak punya barang. Akan tetapi fi dhimmah, dalam tanggung jawab. Ya. Misalkan begini. Misalkan, okay, Pak, ini saya butuh buku. Tentunya ada kriterianya jual beli salam itu. Saya butuh buku. Saya enggak punya barangnya. Istilahnya seperti titip gitu ya. Nah, sekarang ini saya butuh buku, saya enggak punya barangnya tapi Pak, ya enggak apa-apa. Saya bayar dulu. Berapa harganya? Oh, harganya sekian. Nanti tanggal sekian datang. Nah itu namanya PU salam, dan PU salam nanti ketentuannya harus dibayar kontan di depan. Ya, jadi dengan harga yang kontan di depan full, kemudian nanti barangnya fidzimah, dalam tanggung jawab penjual, nanti akan diberikan pada waktu yang telah diketahui. Itu bai'u salam namanya. Ya, bai'u as-salam. Ya, tapi kalau misalkan belum bayar, ya itu enggak ada keterikatan. Ya, kalau belum bayar tidak ada keterikatan. Jadi tidak mengatakan, "Oh, lawang belum punya barang kok sudah." Ya gitu. Misalkan titip itu kan belum bayar dia. Ya, misalkan dia mau batalin juga enggak ada persoalan gitu kan. Namanya juga belum ada akad. Beda kalau akad salam memang harus dibayar di depan. Ya. Kalau misalkan dia belum mau bayar di depan itu bebas. Bahkan orang yang dititipin pun kadang enggak belian itu enggak masalah gitu loh. Wong belum apa? Belum transaksi. Misalkan dia nanti beliannya agak lama, itu enggak masalah. Tapi kalau bayi salam itu harus jelas juga kapan dia diserahkan. Gitu ya. Makanya kalau misalkan kawan-kawan di sini dia tidak jelas ya, kapan bisa menyerahkan barang, itu bagusnya atau itu jangan dia transaksi dulu kalau enggak jelas kapan dia bisa serahkan barang. Ya, nanti ada ketentuan insyaallah di bai'u salam, tapi kita bahas dulu bai'u ma laisa indak, menjual sesuatu yang bukan milik engkau. Kemudian yang ke-11 bai'ul 'ina. Ya, bai'ul 'ina. Dan ini menjual sesuatu yang bukan milik Anda, ini akad yang batil. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ifsah karya Al-Wazir Abu Mudaffar Al-Hambali. Ya, dalam kitab Al-Ifdah karya Al-Wazir, Al-Imam Al-Wazir Abu Mudaffar Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batil, yang tidak sah. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-11, bai'ul 'inah. Bai'ul 'inah. Jual beli 'inah. Jual beli 'inah itu apa? Jual beli barang, ya misalkan jual beli 'inah itu gini. Jual barang itu kepadaku dengan harga 1 juta secara kredit selama 1 tahun. Wahai Pak, tolong saya itu butuh uang. Sebetulnya dia butuh uang. Ya. Nah, orang ini yang mau menghutangi, wah saya enggak mau ini kalau kena riba. Lah terus caranya gimana? Gini, saya punya barang nih. Saya punya barang. Ya sudah, berarti gini aja. Barang itu Anda jual kepada saya. Atau misalkan dia mengatakan, "Saya jual barang kamu ini secara kredit." Ya, secara kredit dengan harga 2 juta. Dikredit sampai 1 tahun. Ya. Terus nanti setelah barang ini menjadi milikmu, kamu jual lagi ke saya beli secara kontan dengan harga 1.500.000. Ya, baik, oke. Deal nih. Barang ini saya beli dari Anda. Saya masuk dalam, Mas. Jangan mainan di sini, masuk. Barang ini saya beli dari Anda. Berapa? 2 juta kredit ya. Oke, kredit. Catat ini. 2 juta sampai 1 tahun. Ya, barangnya tak kasihkan ke jenengan. Kemudian setelah itu, ini jadi milik jenengan ya, karena ini sudah Anda beli. Walaupun utang juga beli gitu loh. Makanya aneh juga kalau misalkan sekarang ini ada orang kredit motor, setelah enggak bisa bayar motornya diambil sama yang itu juga lucu. Ya, namanya orang utang itu sudah menjadi hak milik bagi orang yang membeli walaupun dengan utang. Gitu ya. Ini sudah menjadi milik Anda, ya udah. Sekarang saya jual lagi ke Anda. Ini namanya hilah. Hilah itu ngakali gitu loh, ngakali syariat. Saya jual ke Anda. Oke, saya ambil ini kontan ya. Berapa? 1 juta. 1.500.000 karena tadi kita sepakat 2 juta. Ini uangnya 1.500.000 diterima sama Anda. Oke. Anda nanti nyicil ke saya sampai 1 tahun bayar berapa? 2 juta. Ya, enggak usah nyicil lah. Setahun lagi enggak masalah. Setahun lagi dia datang. Setahun lagi dia datang, "Pak, ini Pak 2 jutanya." Dead. Berarti seakan-akan dia itu utang 1.500.000 bayarnya 2 juta. Ini hilah atau akal-akalan untuk riba. Ya, makanya orang ini tetap dikatakan makan harta riba. Ya, makan harta riba. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya ini bai'ul 'inah ya. Kemudian ada gambaran yang lainnya hampir sama dengan ini. Kalau ini ya, dia membeli barang dari satu orang, kemudian nanti dijual lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih murah. Dijual lagi dengan orang tersebut dengan harga yang lebih murah. Karena memang intinya adalah meminjam, kemudian yang dipinjami mau mendapatkan untung atau riba tadi. Cuman dia takut riba, akhirnya dia melakukan hila, melakukan akal-akalan. Di sana ada jual beli namanya jual beli at-tawarruq. Jual beli apa? At-tawarruq. Ya. Jual beli at-tawarruq ini jual beli sama dengan jual beli inah gambarannya, hanya saja ia menjual lagi bukan kepada penjual pertama. Ya, dia jual bukan kepada penjual pertama. Jadi begini, misalkan ada si A, si B, dan si C. Kalau jual beli inah, si B dengan si A. Si A bilang, ini saya jual 2 juta kredit ya kepada Anda. Kemudian, oke, si B setelah Anda terima, jual lagi ke saya, si A. Berapa? 1 juta. Tadi saya jual ke Anda 2 juta ya. Anda jual ke saya 1.500.000. Oke, si B bilang, ini uangnya, gimana tadi? Cash ya, cash ini. Si A kepada si B, baik si B, ini saya jual ke Anda 2 juta, Anda bayar ke saya 2 juta, tapi kredit setahun lagi. Baik, tapi sudah deal ya, jadi milik si B. Kemudian si B bilang, ini saya jual ke Anda si A. Ya, ini akal-akalan sebetulnya akadnya. Eto-etoan itu. Saya jual ke Anda si A, harganya 1.500.000 kontan. Oke, si A bilang, ini duitnya 1.500.000. A, ini dia beli dari si A, dia jual lagi kepada si A untuk hila. Yang ini dia beli kepada si A, tapi dia jual kepada si C. Ini namanya jual beli tawarruq. Contoh-contoh misalkan gini, saya nggak punya duit, saya nggak punya duit untuk modal, sementara saya butuh usaha. Kemudian saya kredit, ya saya kredit motor harganya di total semuanya misalkan 20 juta, ya. 20 juta, saya kredit ini. Oke, deal, kemudian setelah itu motor jadi milik saya jual motor kepada pihak lain. Ya, saya kalau harus bayar kredit ke itu 20 juta, tapi saya jual kontan kepada orang lain dengan harga 15 juta. Saya dapat uang. Ya, ini namanya bai' at-tawarruq. Bai' at-tawarruq, dan ini dimakruhkan oleh sebagian ulama, tapi diperbolehkan oleh ulama yang lainnya. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin beliau memandang sebaiknya dihindari muamalah seperti ini, tapi Syekh bin Baz mengatakan tidak masalah, apalagi kalau ada hajat. Ya, jadi sebetulnya enggak masalah misalkan kok dia kredit motor gitu ya. Kredit motor kemudian motornya dijual lagi untuk modal, itu sebetulnya enggak masalah. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah kredit motor itu ada unsur ribawi. Dan akad yang anehnya adalah ketika tidak mampu untuk membayar, itu diambil. Ya. Sehingga akad yang dipergunakan adalah al-ijarah al-muntahi bitamlik. Ya, al-ijarah al-muntahi bitamlik, sewa menyewa yang nanti berakhir kepada kepemilikan. Dan ini yang dikritisi oleh para ulama di masa ini. Nah, jadi kredit sekarang itu modelnya semacam sewa. Ya, makanya ketika belum lunas itu kita seperti nyewa ke lesengen nyewa. Nanti kalau sudah lunas baru menjadi milik kita. Itu namanya al-ijarah al-muntahi bitamlik, ya. Apa itu namanya, al-ijarah, sewa yang nanti akan berakhir kepada kepemilikan. Ya, kalau misalkan dia belum lunas, maka akan diambil oleh leasing, dan leasing merasa berhak saja. Kenapa? Karena sejatinya Anda itu, barang ini bukan milik Anda. Sebagai bukti, BPKB-nya masih ditahan di leasing itu, barang bukti kepemilikan barang bermotor. Nah, maka kalau misalkan kita ingin kredit-kredit yang syar'i, yang kaya-kaya itu, ya, itu bikin benar-benar kredit syar'i, kan yang ada itu dalam tinjauan syariah itu tidak syar'i. Ya, tapi kadang karena mentang-mentang labelnya syar'i, ya, nanti kreditnya harganya jauh lebih tinggi. Ya, jadi terkadang mending ke leasing daripada ke kredit syar'i. Nanti malah jatuhnya itu ketidak syar'i dari sisi tidak ada keridhaan, terpaksa orang. Gitu ya, karena terlalu tinggi sementara orang butuh, nanti malah jadinya enggak berkah. Maka ini koperasi-koperasi syariah juga harusnya mempertimbangkan aspek seperti itu. Ya, karena ketika namanya orang kredit itu berarti dia enggak mampu sementara dia butuh. Gitu ya. Jadi jangan terlalu tinggi. Makanya ya solusinya orang-orang yang kaya, nah itu dia ikut andil di situ. Baik, kemudian selanjutnya yang ke-12 ya. Bai'ataini fi bai'atin. Dua penjualan dalam satu penjualan. Ya, dua penjualan dalam satu penjualan. Ini istilah ya. Dan sekarang apa pengertiannya? Saya sudah tulis di sini gambarannya. Saya akan beli rumah Anda, tapi Anda beli tanah saya. Nah ini gak boleh. Ya, saya akan beli rumah Anda dengan ketentuan atau dengan syarat Anda beli tanah saya. Seperti dalam ini bahasa Arabnya, ya bi'ni baitak ala an abi'aka ardi. Ya, juallah rumahmu kepada saya. Ya, juallah rumahmu pada saya ala an abi'aka ardi. Ya. Atau ya, juallah kepada usulnya, juallah kepadaku rumahmu, maka aku akan menjual kepadaku tanahmu. Aku akan menjual kepadamu tanahku. Saya ulang. Aku atau juallah rumahmu ini kepadaku, Pak. Omah jenengan itu titel ke saya. Nanti tanah saya itu akan saya jual ke Anda. Nah, kadang kan ada orang kan gitu ya, senang dengan tanah. Wah, ini tanah Anda kok bagus, tak beli apa? Oke, enggak masalah. Tapi dengan syarat rumah Anda saya beli. Nah, itu namanya jual dua penjualan dalam satu penjualan. Ya, dua penjualan dalam satu penjualan. Ya. Nah, ini ya gambaran yang kedua yang saya bacakan Arabnya. Aku jual rumah ini padamu, namun bukan ya yang pertama. Baik, yang kedua saya baca lagi. Aku jual rumah ini padamu, namun jika engkau mau menjualnya lagi, kamu jual ke saya dengan harga sekian. Nah, ini juga jual dua penjualan dalam satu penjualan. Aku jual rumah ini padamu. Oke, HP ini misalnya HP ya, saya jual kepadamu. Tapi kalau kamu sudah enggak butuh, kamu jual lagi ke saya harganya sekian-sekian. Nah, ini dua penjualan dalam satu penjualan. Kalau tadi yang gambaran pertama, ya, saya akan beli rumah Anda, ya, tapi Anda beli tanah saya. Atau misalkan gambaran yang lain, ya, juallah tanah Anda kepada saya, maka saya baru akan menjual tanah saya kepada Anda. Ini sama ya, sama aja dengan terjemahan saya ini, bisa diterjemahkan secara bebas. Pada intinya adalah dia mau melepas barangnya kepada orang tersebut, kalau orang itu juga mau melepas barangnya kepada dia. Baik, seperti itu. Tapi di sini dikatakan, namun jika ini dijadikan sebagai harga, maka tidak apa-apa, berarti barter. Kalau dijadikan sebagai harga tidak apa-apa. Ya, tapi ini namanya barter. Ya, tanah Anda dengan rumah Anda dengan tanah saya kita tukar. Ya, baik itu tidak masalah. Tapi kalau dia mengatakan saya akan jual, belilah apa itu, juallah kepada saya rumah Anda, maka baru saya akan jual tanah saya kepada Anda. Nah, ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya. Bai'ataini fi bai'ah ini sahih ya. Ini jual beli ini sah. Tapi syaratnya fasid. Syaratnya yang rusak, tidak perlu untuk dipenuhi. Ya, jadi kalau misalkan sudah sah jual beli, kemudian salah satu mengatakan, oh saya enggak jadi ini jual tanah saya ke Anda. Ya. Terus dia mengatakan, lah gimana? Saya kan sudah bilang, saya mau jual rumah ini kepada Anda, tapi dengan catatan ada jual tanah Anda kepada saya. Kok sekarang Anda mengatakan saya enggak jadi jual tanah saya kepada Anda? Ya sudah, berarti kita enggak jadi. Enggak bisa, kita sudah deal harga. Ya, kita sudah deal harga, ya, dan rumah Anda sudah saya beli. Ya, maka tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan saya harus memenuhi syarat tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, bai'ul muharram, menjual sesuatu yang diharamkan. Menjual sesuatu yang diharamkan. Seperti misalkan menjual khamar, nah, itu haram itu. Dan jual beli sesuatu yang diharamkan ini tidak sah. Kenapa? Karena barang yang diharamkan itu tidak masuk dalam kategori harta. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya syarat jual beli itu adalah apa? Barang yang dijual adalah harta, dan harta itu adalah sesuatu benda yang memiliki manfaat, yang mana manfaatnya itu sifatnya mubah secara mutlak. Bukan mubah karena ada kebutuhan, bukan mubah karena ada darurat. Sementara perkara yang haram itu manfaatnya bukan manfaat yang mubah. bukan manfaat yang mubah, bukan manfaat yang diperbolehkan oleh syariah, maka jual beli semacam ini tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak apa? Tidak sah. Seperti misalnya jual beli babi, kemudian jual beli khamar, seperti itu. Kalau tidak sah berarti tidak terjadi kepemilikan. Penjual tidak memiliki uang dari pembeli, pembeli juga tidak memiliki barang dari penjual, gitu ya. Kalau jual beli tidak sah itu seperti itu. Artinya barang tetap masih milik penjual, uang masih tetap milik pembeli. Seperti itu. Sehingga kalau seperti itu konsekuensinya gimana kalau dia memakan harta orang lain tanpa keabsahan? Ya, dia makan dengan cara yang batil. Ya. Maka jangan mengatakan ora peduli sah ora sah. Ya, sing penting duitnya wis ning nggonku. Wah, itu enggak bisa. Berarti Anda makan harta dengan cara yang batil. Yang ke-10, bai'us simar qabla budu'i salahihi. Menjual buah sebelum nampak kematangannya. Ya, menjual buah sebelum nampak kematangannya. Ya. Jadi enggak boleh kita misalkan menjual buah yang masih ada di pohon kecuali buah tersebut sudah jelas matang, sudah nampak matang. Misalkan masih pentil-pentil gitu ya. Itu tidak diperbolehkan, harus nampak matang. Dan ini nanti insya Allah ada pembahasannya sendiri. Cuman di sini disinggung kalau misalkan orang itu menjual buah sebelum matang tidak sah. Seperti itu ya. Ya, kecuali kalau misalkan memang dia itu tidak ingin buah matangnya. Gitu ya. Kalau dia tidak ingin buah matangnya, misalkan dia nebas apa? Yang gampang contohnya pisang, Pak. Pisang ini belum matang. Dia beli, Pak, itu buahnya tak beli ya. Kan belum matang, Pak. Enggak boleh Anda beli itu. Mau belum matang kok. Belum nampak kematangannya. Kalau misalkan sudah nampak kematangannya baru boleh. Ya, walaupun yang matang belum semua. Gitu, itu udah boleh. Tapi kalau masih belum nampak matangnya, masih mentah, itu enggak boleh. Kecuali kalau memang maunya dia yang itu, yang enggak matang itu, gitu ya. Misalkan untuk makanan kuda, ya kan? Untuk makanan apa lagi? Atau misalnya buat keripik, kan gitu, yang mentah-mentah. Itu boleh. Tapi kalau nanti dia mau tunggu sampai matang, itu tidak diperbolehkan. Kenapa alasannya? Karena enggak jelas, masih ada kemungkinan rusak. Karena pohon buah itu kalau dia itu belum kelihatan matang, itu akan rentan hama. Ya, akan rentan hama. Kalau dia sudah kelihatan matang, ah itu baru diperbolehkan karena biasanya dia tahan terhadap hama. Ya. Baik, kemudian selanjutnya. Dan nanti insyaallah nanti ada pembahasan sendiri hal semacam ini. Ya, bagaimana bentuk kematangannya, kalau buah itu seperti apa, kalau biji-bijian itu seperti apa, nanti ada pembahasan khusus. Yang ke-15, bai'ul kalbi, jual beli anjing. Nah, ini juga enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Selain karena ada hadis Nabi yang mengatakan samanul kalbi khabith, ya jual beli atau harga yang didapatkan dari menjual pembayaran ya, atau uang yang didapatkan dari menjual anjing itu khabits, buruk ya. Satu sisi anjing tersebut itu tidak, atau manfaatnya bukan manfaat yang mubah secara mutlak. Ya, betul, anjing itu terkadang bisa dimanfaatkan, tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan ya, dan kebutuhan itu terbatas pada untuk menjaga, untuk shaid, untuk berburu, kemudian untuk menjaga ternak dan untuk menjaga ladang. Sebatas pada itu. Selainnya tidak bisa dimanfaatkan tuh anjing itu. Makanya manfaatnya adalah manfaat yang apa? Manfaatnya bukan manfaat yang mubah secara mutlak, secara luas ya. Tapi manfaatnya memang mubah tapi dalam kondisi hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, manfaatnya tidak dikatakan manfaat yang mubah. Seperti diketahui syarat jual beli adalah barang tersebut ya disebut harta, dan yang disebut harta adalah barang yang memiliki manfaat yang diperbolehkan secara syariah untuk dimanfaatkan secara apa ya bahasanya secara mutlak itu, jadi secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh, bukan dalam kondisi tertentu saja. Kalau dia diperbolehkan dalam kondisi tertentu, maka tidak boleh dilakukan jual beli. Baik, selanjutnya bai'ut ta'am qabla qabdihi, menjual makanan sebelum dia terima. Ya, menjual makanan sebelum dia terima. Ya. Ya, maksudnya apa? Ya, seperti dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Juhani, aila yajuzu liman ishtara ta'aman ka'arus wa qumah wa simar wa fawakih ayyabi'ahu qabla ayyakbidahu. Tidak boleh bagi orang yang membeli makanan, ya, baik itu beras atau kumah, ya, kumah itu gandum, atau buah-buahan, untuk menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Ya, wa hadha bi ijma'i ahli al-ilmi. Seperti dalam hadis, man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu. Ya. Siapa yang menjual makanan, jangan dia jual kembali sampai dia yastawfiyahu, ya, betul-betul dia menguasainya. Baik, jadi kalau misalkan kita jual makanan, ya, kadang kan orang jual barang kemudian belum sampai di dia langsung dikirim ke orang lain. Ah, itu enggak boleh seperti itu, ya. Itu enggak boleh. Kecuali kalau misalkan akad kita itu wakil, ya, kadang kan ada orang gini beli, misalkan saya ini beli jual makanan ini, ya, misalkan jual bakso, saya iklan ini, det, kemudian ternyata atau ya saya sudah beli itu, saya sudah akad, sudah punya kesepakatan, ya, sudah saya bayar dengan orang, harganya sekian, udah masuk ke saya, rekeningnya udah transfer sana. Ya, tapi barang itu belum saya terima. Enggak bisa saya mengatakan, "Oh, kirim saja ke sana." Enggak bisa. Ya, kirim saja ke sana. Enggak bisa. Ya, mungkin saya jelaskan lagi, ya. Saya misalkan ini, saya beli anggur langka, anggur mahal. Ya. Kemudian sudah saya bayar nih, Dad. Berarti sudah milik saya, sudah. Kemudian saya tawarkan, saya iklankan. Ya, anggur sekian. Kemudian ada orang beli ke saya. Ya. Kemudian saya bilang kepada penjual itu, "Mas, tolong kirim ke alamat ini ke customer saya." Itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Ya. Beda kalau misalkan itu bukan customer saya beli ke saya. Ya, misalkan itu saya mau ngasih ke saya, "Mas, kirim ke saya ke sana." Itu makanannya mau saya kasih ke sana, itu boleh. Ya, tapi kalau caranya seperti itu, ya, Saya sudah bayar, kemudian saya asumsi itu sudah milik saya iklankan, ada orang beli ke saya, kemudian saya bilang, "Mas, kirim ke alamat saya." Enggak boleh. Itu masuk dalam kategori ini, bai'u ta'am qabla qabdihi. Kemudian bai'un najis. Ya, bai'un najis. Ya. Sebenarnya terkait masalah ini tidak terbatas pada masalah makanan saja. Ya, tidak terbatas pada makanan saja. Kepada semua barang. Ya, kepada semua barang. Misalkan kita membeli sebuah buku. Ya, saya misalkan ini, ya, kulaan buku di sebuah toko kitab. Kemudian sudah saya bayar. Deal, oke. Okay. Saya iklankan. Ya. Dan orang ini oke okay untuk beli ke saya. Lalu saya bilang ke toko buku, "Pak, ini dijual apa? Kirim saja ke alamat sana." Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena belum saya terima. Ya. Jadi beda antara menjual sesuatu yang bukan milik kita dengan menjual sesuatu yang belum dalam kekuasaan kita, dalam kepemilikan kita, apa? Dalam genggaman kita. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, maka di sini Syekh Nur Syalan boleh mengatakan, nahan Nabi an ribhi ma lam yadman. Ya, dalam satu hadis belum menyebutkan seperti itu. Nabi melarang keuntungan dari barang yang belum menjadi tanggung jawab dia. Maksudnya begini jamaah, ketika kita misalkan ya memesan sesuatu masih di dalam pengiriman, ya itu masih dalam domain siapa? Masih dalam tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya atau tanggung jawab mereka? Masih dalam tanggung jawab mereka. Ya, masih dalam tanggung jawab mereka. Ya. Jadi yang menanggung bukan saya. Ya, maka ada hadis mengatakan al-kharaju bid-dhamman. Keuntungan itu bisa didapatkan ketika seseorang itu menjamin kerusakan yang terjadi. Apa keluar? Kayaknya memang kadang keluar sendiri, tapi nanti balik sendiri. Baik ya, jadi al-kharaju bidh-dhaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bidh-dhaman. Ya, maka saya mengatakan di sini, seandainya dia menjual sesuatu sebelum barang itu ada di dalam kekuasaan dia, dalam genggaman dia, ya. Bagaimana mungkin dia bisa menjamin? Contohnya misalkan gini ya. Kita jual seperti gambaran tadi ya. Pak, kirim ke sini. Ya, dia belinya ke saya. Saya beli ke orang lain. Sudah saya deal, terus kirim ke alamat sini. Kira-kira nanti yang tanggung jawab siapa? Saya apa itu? Ya kan, harusnya kan tanggung jawab saya. Ya, kalau ada kerusakan-kerusakan saya. Gitu ya. Tapi itu barang itu belum sampai ke saya. Ya, baik seperti itu. Maka kalau misalkan kita ingin menjual sebuah barang, misalkan barangnya dari Jakarta, ya orang yang beli itu Tegal, gitu ya, itu barang harus ke kita dulu, ya baru kita kirim ke Tegal. Jangan wah ini nanti dikirim ke saya dulu, ongkirnya berat. Ya mending tak kirim ke Tegal aja, kirim ke Tegal, ongkirnya malah murah. Nah ini nggak boleh seperti itu ya. Baik, selanjutnya bai'un najis. Bai'un najis itu jual beli dengan menaikkan harga dari pihak yang tidak ingin membeli. Ini biasanya terjadi di pelelangan. Terjadi di pelelangan, menaikkan harga dalam pelelangan untuk keuntungan pedagang padahal ia tidak ingin membeli. Jadi misalkan gini, kan biasanya kan pelelangan saya buka ini harganya mulai 1 juta. Nanti yang paling tinggi kan yang anu kan. Nah, kemudian ini temannya si pedagang, ini mengatakan saya berani 1.500. Wah, ada orang yang mau serius membeli karena senang 2 juta. Waduh, ini si pedagang nek 2 juta tok ya untungnya orang gede gitu kan. Nah, karena dia kongkolikong, ya temannya mengatakan saya berani 3 juta. Ya, saya berani 3 juta. Ya, atau kan itu main-main juga kan juga pinter. Jangan terlalu tinggi lah, nanti tinggi malah orangnya enggak ada yang berani. Ya, saya naikkan lagi sampai mentok. Ya sudah, akhirnya ternyata harganya menjadi tinggi disebabkan karena pihak-pihak yang sudah kong kali kong dengan pedagang. Itu namanya bai'un najis, ya, bai'un najis. Ya, kemudian bai'un najis ini perlu nanti kita cek lagi ya. Apakah ini sah apa tidak sah? Wallahualam, nanti kita cek lagi. Ada ini beberapa yang belum saya cek memang sah apa tidak sahnya, karena kita berpangku kepada nas ya, ulama yang menilai ya, kita nggak bisa menilai sendiri. Walaupun memang ada kaidah-kaidahnya, tapi kita tidak menilai sendiri. Baik, selanjutnya bai'ul hadir lil bad. Bai'ul hadir lil bad ya. Jual beli al hadir. Al hadir itu orang kota, lil bad untuk orang desa. Ya, jadi orang desa itu datang ke kota, kemudian orang kota ini mencoba menjualkan barang milik orang desa. Itu maksud bai'u al-hadir lil bad. Ya. Baik. Kenapa? Karena ada larangan, yaitu alasannya kadang ketika misalkan kok dia ngambil dari orang desa itu, ya dia akan merugikan orang desa tersebut, karena orang desa enggak tahu harga pasar. Ya tak jualkan saja, Pak. Sampean enggak usah ke kota, enggak usah ke pasar kota. Ya di sana nanti malah jenengan akan bingung dengan penawaran-penawaran mereka. Ya, sudahlah, ini harganya sekian. Ternyata di kota harganya lebih mahal. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, atau sisi yang lainnya, alasan kenapa tidak diperbolehkan orang kota menjualkan barang milik orang desa, ya, adalah nanti bisa menaikkan harga di kota. Ya, menaikkan harga di kota. Semestinya harganya itu murah, dari desa itu murah. Ya kan? Tapi karena sudah ada pihak-pihak ini, cukong-cukong ini, dia beli ke warga desa, kemudian dia beli dengan harga yang murah, dia jual dengan harga yang mahal. Jadi ini merugikan orang kota, juga merugikan orang desa itu sendiri. Ya, makanya tidak diperbolehkan. Kalau zaman dahulu orang kota, misalkan dia kok cari-cari barang di desa untuk dia jual di sana, ya menghalangi orang desa untuk mencari rezeki di kota, itu tidak diperbolehkan. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, ya ini saya bacakan Arabnya di sini. Ayakhruja at-tajiru ila ahli al-badiyah. Seorang pedagang dia keluar ke penduduk badiyah. Yang dimaksudkan bad itu badiyah itu badui itu loh. Ya, jadi kalau mungkin gambaran kita orang desa, orang kota mengendali kota desa, waduh baik. Ya, tapi yang dimaksudkan itu kalau al-hadir itu orang yang hadarah modern itu loh. Orang yang modern. Kalau zaman dahulu itu ya tinggalnya di kota, punya tempat tinggal sendiri ya. Kalau badia itu tinggalnya di gurun pasir dan dia itu cenderungnya nomaden. Ya, cenderungnya nomaden. Kemudian dia bertani, nanti tempat yang lainnya lagi. Itu namanya orang badia dan biasanya memang terbelakang. Ya, makanya istilahnya hadir dan badi. Hadir itu hadoro, orang-orang yang apa ya? Berperadaban gitu loh. Nah, ini biasanya ketika pedagang dari kota datang ke badia. Alladzina ya'tuna bisilah ila suq. Yang mana orang, saya ulang ya, orang kota ini keluar, pedagang ya, pedagang cukong tadi, keluar dari kota ila ahlil badiyah, menuju ke ahlil badiyah. Mohon maaf tadi, bukan ke kampungnya, tapi ahlil badiyah, penduduk desa. Ya, alladzina ya'tuna bisilah, yang mereka itu datang dari desa membawa barang ila suq, ke pasar. Fayahudu sil'ah minhu bisa'rin qalil. Ya. Kemudian dia mengambil, orang kota tadi mengambil barang dari orang desa dengan harga yang murah. Ya. Wa yabi'uha bisa'rin aksar. Ya. Kemudian bisa'rin aksar. Kemudian dia menjual ke kota dengan harga yang lebih tinggi. Gitu ya. Wal badila ya'rifu si'roha al-haqiqi. Sementara ahli badiyah itu tidak mengetahui harga hakikinya berapa. Fayudayyiqu bidzalika 'alal muslimin. Maka dengan demikian ini menyempitkan kaum muslimin. Oh, sudah dikasih bubut ya, sudah. Wa hadza muharram, dan ini haram ya. Ya, contohnya apa ya? Kalau gambaran kita itu insyaallah gambarannya jelas ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, cuman di sini dikatakan dalam kitab Al-Kafi di fikih madzhab Hambali, yasihu ma'a al-hurmah, sah tapi haram. Cara seperti itu haram. Jadi kalau orang badiah mau ke pasar, biarin aja. Ya, ibarat kata misalkan ya di Kendal itu kan ada pasar-pasar sayur kan? Ada pasar-pasar sayur. Itu jangan dicegat. Ya. Jangan dicegat. Sebelum masuk ke Kendal, sebelum masuk ke pasar, pasar induk, dicegat dulu. Pak, sini aja pak, jual sini. Nah, itu gak boleh ya. Itu juga nanti masuk dalam talaki rukban. Tapi saya agak lupa, di sini disebut gak talaki rukban. Kemudian selanjutnya yang ke-19, bai'ul musarra. Bai'ul musarra. Apa itu bai'ul musarra? Bai'ul musarra adalah tidak, ya, musarra itu artinya tidak memerah susu dalam beberapa hari agar terlihat susunya banyak. Ya, jadi ada orang yang merengkel. Ya, kan salah satu daya tarik atau nilai dari barang dagangan apa itu namanya, kambing misalkan, yang diperah susunya adalah susunya banyak, maka dia itu dengan sengaja membiarkan susunya tidak diperah dalam beberapa hari. Ya, ketika calon pembeli datang, dia akan melihat, wah ini susunya luar biasa nih, banyak. Ya, nah kemudian terjadilah jual beli dengan harga yang sesuai dengan apa yang dilihat. Wah ini susunya banyak berarti harganya tinggi. Kalau susunya sedikit harganya murah. Ini dibeli dengan harga tinggi. Ternyata setelah sampai rumah diperah, ya itu ternyata susunya ini sudah ketahuan ini ditimbun. Diperah setelah itu kok nggak muncul lagi gitu loh. Ya ini ditimbun. Maka ini namanya bai' al-musarra. Ya, ia boleh mengembalikan barang namun dengan membayar ganti susu yang ia perah. Gitu ya. Dia boleh mengembalikan barang. Pak, ini ternyata sama dengan ngapusi aku, Pak. Tak belekno. Enggak sesuai. Kemudian karena susu itu sudah saya perah dan pasti sudah saya minum, kalau enggak saya minum ya eman-eman. Ya, maka harga susunya saya bayarkan kepada Anda. Gitu ya. Baik. Ya, ini namanya khiyar. Tapi kalau misalkan dia enggak masalah, enggak masalah, ya. Dilanjutkan enggak masalah. Memang seperti itu, Pak, tapi saya suka kambingnya gitu. Bagus, gemuk, sehat, itu enggak masalah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bai'u sunnah illa an tu'lam. Ya, bai'u sunnah. Bai sunnya itu apa? Jual beli barang tapi ada yang dikecualikan. Itu namanya bai usunnya. Jual beli barang dengan adanya hal atau bagian yang dikecualikan. Misalkan dia mengatakan saya jual ini kecuali seperempatnya. Ah, itu ya. Saya jual ini kecuali seperempatnya. Nah, ini tidak sah ini. Ya, ini tidak sah kalau seperti itu. Cuman kalau yang dikecualikan itu diketahui tidak masalah. Pak, ini tanah ini saya jual kepada Anda harganya sekian kecuali bagian ini ya, Pak. Pak, ini boleh. Ya. Tapi kalau mengatakan saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian, tapi ada yang diperkecualikan sekian persen, ah itu enggak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya bai'ul muhaqalah. Bai'ul muhaqala dari kata al-haql, yakni membeli komoditi pertanian yang masih ada di bulirnya atau pohonnya dengan menukar menggunakan komoditi pertanian sejenis yang sudah dipanen, seperti membeli gandum terpanen yang diketahui berat dan takarannya dengan gandum yang masih ada di pohonnya. Nah, ini namanya bai'ul al-muhaqala, ya, jual beli al-muhaqala yang terlarang. Ya, jadi jual beli al-muhaqalah itu menukar sebetulnya, lebih tepatnya menukar. Jadi menukar, ya, menukar komoditi pertanian yang masih ada di bulirnya atau di pohonnya, dia tukar dengan menggunakan komoditi pertanian sejenis yang sudah dipanen. Ya, contohnya misalkan membeli gandum yang sudah dipanen, yang sudah diketahui tentunya beratnya, takarannya dengan gandum yang masih ada di pohon. Alasannya apa? Ada keserupaan dengan riba. Kenapa? Karena ketika kita itu menjual dengan gandum yang jelas takarannya, ditukar dengan gandum yang masih ada di pohon tidak jelas takarannya tentunya, maka ini al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Tidak tahu sama ukuran itu dianggap diketahui adanya kelebihan. Gitu ya, kita enggak tahu apakah ukuran yang ada di bulirnya itu sama dengan ukuran gandum yang sudah jadi ini. Enggak tahu gitu kan. Ya, karena masih di bulir. Maka al-jahlu bit-tasawi, tidak tahu kalau itu sama, kalau ilmi bit-tafadul, itu sama dengan kita tahu kalau tidak sama. Seperti itu, maka tidak boleh. Ini al-muhaqqal. Adapun al-muzabana, ini terkait buah kurma yang masih ada di pohon. Jadi dia menukar kurma yang ada di pohon dengan kurma kering yang sudah dipanen. Ini juga enggak boleh. Ya, juga kismis dengan anggur yang masih di pohon juga tidak boleh. Jadi yang sejenis. Komoditi ribawi. Komoditi ribawi dia tukar satu yang masih ada di pohon dengan sesuatu yang sudah jadi. Kenapa? Karena tidak jelas kesamaannya. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ya kecuali nanti ada namanya bai'ul araya. Ya, bai'ul araya. Baik, kemudian selanjutnya bai'ul hirrah. Menjual kucing. Ya, menjual kucing. Yang dimaksudkan kucing di sini adalah kucing liar ya, kucing liar, bukan kucing biasa. Bukan kucing rumahan. Kalau kucing rumahan boleh. Kalau kucing rumahan boleh, kucing liar yang tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yang ke-23, bai'ul lahmi bil hayawan, ya menjual, menukar apa itu namanya daging dengan binatang yang masih hidup, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Jadi misalkan kita ya, karena ada keserupaan dengan riba ya. Keserupaan dengan riba. Wal hayawan muqaddar fihi lahmun kadza qad yazidu wa qad yanqus jal bi tamasul kal ilmi tafad. Ya, jadi dia menjual daging ditukar dengan hewan. Itu kan enggak bisa. Ya hewan itu kan masih ada tulangnya, masih ada ininya. Jadi ukurannya itu beda gitu loh. Enggak bisa disamakan. Maka kalau orang itu ingin menukar daging, ini sebetulnya lebih tepat diterjemahkan menukar ya, menukar daging dengan hewan yang masih hidup. Kemudian bai'ul muawamah ya. Bai'ul muawamah itu adalah jual beli dalam beberapa tahun. Jual beli dalam beberapa tahun. Ya, di sini kita tulis bai'ul muawamah, jual beli buah di pohon untuk beberapa tahun dalam satu akad. Ya. Misalkan kita menjual apa? Membeli pisang, membeli apa itu namanya? Mangga gitu ya. Pak, ini mangga ini tak tebas dalam 3 tahun, misalkan. Tak tebas dalam 3 tahun. Tak beli dalam 3 tahun. Akadnya sekarang. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini namanya bai'u al-mu'awamah. Ya. Kemudian selanjutnya bai'u dzahab bil waraq, ya. Menukar emas dengan al-waraq. Ya, menukar emas dengan perak. Ya, ini karena ada barang ribawi jika satu ilah atau satu sebab namun dan disyaratkan kontan serah terima di majelis akad. Ya. Jadi di sini ketika seseorang itu menjual emas dengan perak, ya karena ini beda jenis maka hanya disyaratkan serah terima walaupun nilainya beda. Gitu ya. Maka seandainya dia itu menjual emas dengan waraq dengan perak tapi tidak kontan, tidak dibayar tukar menukar di tempat, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, yang harus ditukar menukar di tempat walaupun beda ukurannya. Kemudian selanjutnya bai'ul hayawanan bil hayawan nasi'ah, ya. Dia menukar hewan dengan hewan secara nasi'ah, ya. Menukar hewan dengan hewan secara nasi'ah, ya, ini tidak langsung diserahkan secara kontan. Jadi kalau dia menukar hewan harus hewannya, ini hewan saya, mana hewan kamu. Seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya bai'u ta'am qabla ayajriya fihi sa'an. Menjual makanan. Ya. Ya, jadi kalau tadi jual beli menukar hewan dengan hewan ini, kalau hewannya sejenis ya. Misalkan unta dengan unta, sapi dengan sapi harus kontan ditemukan sekarang. Mana hewan kamu? Ini hewan saya. Enggak boleh. Mana hewan kamu? Hewan saya seminggu lagi. Itu enggak boleh. Kemudian selanjutnya tadi menjual makanan sebelum berlaku 2 sok. 2 sok ini bukan 2 sok tapi 2 mengukur ya. 2 pengukuran. Jadi tidak boleh kita menjual makanan sebelum sudah berlaku 2 sok. Ya ini sok penjual dan sok pembeli. Ya, artinya kalau kita mau menjual makanan itu harus ditakar sama penjual dan ditakar sama kita juga. Ya, misalkan kita membeli beras, berasnya berapa? 1 kilo. Ya sudah kita takar lagi. Ya, sehingga berlakulah 2 pengukuran. Wallahu alam, kecuali kalau sekarang ini sudah ada ya beras 2,5 kilo itu sudah dipastikan. Insyaallah no problem, insyaallah wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya bai'u fadlil ma, ya. Menjual sisa air. Nah, di sini menjual sisa air artinya adalah air di tempat apa itu namanya? Air di tempat umum. Ya. Coba di sini saya tulis apa enggak ini. Ini ya, saya tulis ya. Menjual kelebihan air adalah jika dimaksudkan dengannya pelarangan pihak lain untuk mengembalakan kambing di sekitar sumber air yang ia miliki. Adapun jika ia memiliki air di tanahnya lalu ia menjualnya tanpa tujuan sebagaimana di atas, maka boleh. Nah, jadi di sini misalkan gini loh. Dia menjual air, tujuannya ada itu air itu bukan milik dia, di tempat umum. Karena manusia itu berserikat dalam hal air. Dia menjual air ya dengan tujuan untuk menghalangi orang memanfaatkan padang rumput bergembala. Ya. Ini lho Pak, saya jual airnya. Ya. Akhirnya walah ning kono banyu wae tuku, air aja beli, ya sudah saya enggak jadi gembala di sinilah, gembala ke tempat lain. Jadi tujuan dia adalah untuk menghalangi orang menggembala di situ. Ya. Kalau air itu berada di tanah dia, boleh untuk dia jual. Kalau air itu ada di tanah dia, boleh untuk dia jual. Yang enggak boleh dia jual tanah bukan tanah dia. Ya, bukan tanah dia. Ya, siapa yang mau ke sini harus nih. Kecuali nanti kalau sudah diwadahi gitu loh. Ya, sudah ditempati, ya. Misalkan ada orang di mata air, dia jurigen, kemudian dia sudah kuasai, kemudian dijual enggak masalah. Ya, tapi ada air tempat umum kok dia jual kepada orang enggak boleh. Gitu ya. Baik. Kalau misalkan air itu berada di tempat dia, ya, air itu di tempat dia. Ya, boleh dia jual, tapi kalau tujuannya agar supaya orang itu tidak mengembala di tempat dia, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, cuman ini nanti saya detailkan lagi ya, bagaimana kalau misalkan air itu di tempat umum. Ini kok saya tulis di sini, jika dimaksudkan dengannya pelarangan pihak lain untuk mengembalakan kambing di sekitar sumber air yang ia miliki. Ya, ini yang ia miliki ya, yang enggak ada yang salah, wallahu alam, yang ia miliki. Jadi kalau air itu memang milik dia, di tanah dia, ya, itu asalnya boleh dia jual. Tapi kalau alasannya adalah untuk menghalangi orang ya mengembala di sekitar tempat kita, maka ini tidak diperbolehkan. Baik. Tapi kalau air itu tanahnya bukan milik kita, tidak diperbolehkan. Ya, ini pernah kita singgung di pelajaran kitab Durrul Bahiyah, saya ingat saya. Kemudian selanjutnya yang ke-29, bai'us subrah minat ta'am bikailin musamman min jinsiha. Bai'us subrah, apa itu? Ya, bai'us subrah, ya, saya terjemahkan di situ, menjual subrah makanan dengan subrah makanan atau dengan takaran yang jelas namun masih dalam satu jenis, ya. Menjual subrah makanan dengan subrah makanan atau dengan takaran yang jelas namun masih dalam satu jenis. Maksudnya gini, subrah itu makanan yang ditumpuk. Ya, makanan yang ditumpuk, bukan ditimbang, tapi ditumpuk. Ya, makanannya ditumpuk-tumpuk, dia jual dengan makanan yang sejenis. Ditumpuk-tumpuk juga. Ya, karena ditumpuk-tumpuk kan enggak jelas berapa itu timbangannya. Atau yang ditumpuk-tumpuk dijual dengan yang sejenis, yang mana sejenis itu ukurannya jelas. Ya, contohnya misalkan jual apa ya? Apa yang biasanya ditumpuk-tumpuk? Misalkan beras, ya, beras ini ditumpuk, ya, beras ini contohkan di sini beras ini ditumpuk, kemudian di sini juga beras ditumpuk, ya. Nah, kemudian dia menjual beras ini dengan beras ini, nggak jelas takarannya berapa, cuman tumpukan aja, ya. Atau yang ditumpuk ini ditukar dengan yang jelas kilonya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena contoh yang pertama itu sama-sama nggak jelas, sama apa enggaknya, tidak diketahui sama apa enggaknya. Kalau ini juga sama, enggak diketahui sama apa enggaknya, ya. Baik, kemudian yang terakhir bai'ur ribawi bijinsi mutafadilan au nasi'atan, ya. Melakukan jual beli barang ribawi sejenis dengan tafadul atau nasi'ah. Nah, jual beli ini ada nih komoditi-komoditi ribawi. Dan mungkin nanti kita akan detailkan pada kesempatan yang lainnya. Jadi kalau itu komoditi ribawi, tidak boleh ada fadl, tidak boleh ada kelebihan, dan tidak boleh juga dibayar dengan tidak kontan. Insya Allah kita akan ilhakkan atau kita akan bahas nanti di bab riba, insya Allah ya. Ada bab sendiri nanti, bab yang ketiga bab riba. Ini bab yang pertama dari kitabul baik. Insya Allah besok bab yang kedua babul khiyar. Naktafi ila huna, dan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup nanti. Kita bisa bahas dan kita bisa terangkan di grup insyaallah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.